Ya, demikian untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, masih di 085-227-800. Apakah zikir ketika sholat malam itu sama dengan ketika sholat fardu? Jadi selagi, apakah zikir ketika sholat malam sama dengan ketika sholat fardu? Ya, demikian kepada Ustaz Syafuddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir setelah sholat fardu adalah zikir yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ya, telah ditetapkan kalimat-kalimatnya dan telah ditetapkan pula bilangan-bilangannya. Ya, maka apa yang dilakukan setelah sholat fardu, ya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan dimulai dengan beristighfar 3 kali, ya, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarokta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya, ya. Kemudian membaca tasbih, tahmid, ya. Kemudian takbir, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, mengucapkannya 33 kali dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Juga membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak kemudian kita samakan ketika zikir untuk salat ketika setelah salat malam, ataupun zikir ketika setelah salat malam atau sebelum salat malam, zikir yang dilakukan pada malam hari itu wallahu a'lam bissawab, yang saya ketahui tidak ditetapkan bilangannya oleh Rasulullah SAW, maka kita bisa melakukannya dengan kalimat-kalimat zikir, dengan bilangan-bilangan sebanyak-banyaknya, tanpa diikat dengan jumlah tertentu, ya. Kita bisa banyak beristighfar, ya. Kita banyak mengucapkan kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah, ya. Dan akan lebih bagus kalau sempurna, misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau kalimat tasbih subhanallah tahmid tahlil, tapi dengan bilangan yang tidak ditentukan sebagaimana ketika kita zikir setelah salat fardu, karena datang dari Nabi SAW zikir-zikir tertentu yang sudah ditetapkan setelah sholat fardu, maka itu berarti hanya untuk dilakukan setelah sholat fardu. Adapun sholat malam, karena tidak ada zikir dengan bilangan-bilangan tertentu sebagaimana sholat fardu, maka kita tidak menyamakannya, ya, dan kita mengucapkannya namun tidak mengikat dengan bilangan-bilangan tertentu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.